sampai pada pembahasan orang yang mengingkari sholat, wajibnya sholat lima waktu. Terbagi dua, iya. Yang pertama apa? Yang pertama, apa yang pertama? Mas, sudah mengetahui hukum. Nah, hidup kita dengan muslimin itu berkembang dengan muslimin. Ini tidak punya udur. Bukan orang yang tidak tahu. Maka dia difonis. Apa hukumnya? Difonis kah? Kafir. Karena mengingkari suatu perkara dalam Islam yang disepakati oleh kaum muslimin dan tergolong perkara apa? Tergolong ma'lum fiddin bid-darurah. Sudah termasuk perkara yang sudah diketahui secara darurat, ya, hukumnya dalam agama ini. Nah, yang kedua, golongan yang kedua apa, Habib? Jahil, punya udur. Maka ini tidak bisa langsung difonis kafir, tetapi diajari dulu. Kalau sudah diajari, diterangkan secara jelas kepadanya, lantas dia mengingkarinya, maka dia difonis kafir. Yang mengingkari, yang golongan yang pertama itu yang mengingkari wajibnya sholat lima waktu. Kafirnya tergolong kafir apa namanya? Kafir apa? Murtad. Nah, murtad itu hukum yang ditegakkan atasnya apa? Kalau dia tidak mau bertobat, dilenyapkan dari muka bumi. Nah, an baddala dinahu faqtulu. Sekarang bagaimana dengan orang yang meyakini wajibnya sholat lima waktu? Dia meyakini bahwa sholat lima waktu wajib, tetapi dia melalaikannya karena malas, bermalas-malasan. Wama aktsarahum fi hadzal yawm. Di zaman ini banyak yang seperti ini. Nah, dengarkan, perhatikan, orang yang meyakini wajibnya salat lima waktu, tetapi ia melalaikannya karena bermalas-malasan, telah melakukan kefasikan. Kefasikan yang disifati pada dalil-dalil sebagai kekufuran. Kefasikan yang disifati pada dalil-dalil sebagai kekufuran dan wajib diperangi oleh penguasa agar mau sholat. Jadi kefasikannya disifati dengan dua sifat. Kefasikan, ya, jadi perbuatan orang yang melalaikan sholat karena bermalas-malasan, setelah dia yakin wajib, dia mengimani wajibnya. Kefasikan yang dilakukannya disifati dengan kekufuran. Ini sifat yang pertama, disifati kekufuran. Yang kedua, disifati wajib diperangi oleh penguasa. Nah, disifati sebagai kekufuran, dan wajib diperangi oleh penguasa agar dia mau sholat. Dari sinilah terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Karena kefasikan itu disifati dengan kekufuran, kekafiran, dan wajib diperangi. Ya, kalau diperangi berarti tumpahkan darahnya, dibunuh. Ya, oleh penguasa agar mau sholat. Baik, dari sinilah terjadi perbedaan pemahaman di antara ulama. Apakah dia menyandang kekufuran yang besar, kufrul akbar? Apakah berarti ia menyandang kekufuran yang besar, yang disebut kufrul akbar? Yang menjadikannya berstatus murtad, kafir murtad, yang menjadikannya berstatus kafir murtad. Sehingga hukuman mati yang diterimanya merupakan hukuman atas kemurtadannya, kemurtadan yang dilakukannya. Sehingga hukuman mati yang diterimanya merupakan hukuman atas kemurtadannya. Atau itu hanya kefasikan. Atau itu hanya kefasikan yang menjadikannya berstatus fasik, yang menjadikannya berstatus fasik, sehingga hukuman mati yang diterimanya, hukuman mati yang diterimanya merupakan hukum had, merupakan hukum had, hukum had atas kefasikannya. Atas ini dua pendapat, ini dua pendapat di antara ulama. Yang pertama apa tadi? Yang dilakukannya itu adalah jadi perbuatan meninggalkan sholat karena bermalas-malasan, tergolong apa? Kufrul akbar, kekafiran yang besar, kekufuran yang besar yang menjadikannya berstatus kafir murtad, sehingga hukuman mati yang diterimanya jadi hukum mati oleh penguasa itu merupakan hukuman atas kemurtadannya. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, apa? Perbuatan itu hanya kefasikan yang menjadikan dia berstatus apa? Fasik, sehingga hukuman mati yang diterimanya merupakan hukum had atas kefasikannya. Ini dua pendapat di antara ulama. Dan ini permasalahan sengit sekali antara ulama dari dulu hingga sekarang. Nah, perselisihannya sengit. Kalau dia dikatakan berstatus kafir, murtad, ya, berarti dia di akhirat apa? Kekal di neraka. Dia keluar dari Islam, murtad dia dengan sebab itu. Nah, pendapat ini, salah satu riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh mayoritas fuqaha Hanabilah. Dan menjadi pegangan mazhab Hambali. Ini mazhab Hambali. Juga ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Juga merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang dianut oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Di zaman ini yang memfatwakan pendapat ini, yang memilih pendapat ini dan memfatwakannya adalah Ibnu Utsaimin. Al-Lajna Ad-Da'imah yang dipimpin oleh Ibnu Baz. Nah, di antara ulama di zaman ini yang memfatwakan pendapat ini, dan sepertinya juga Syekh Muqbil, tapi ini anak ingin cek kembali bagaimana ungkapan beliau ya secara persis. Nah, kalau Ibnu Utsaimin Al-Lajna Ad-Da'imah, pimpinan Ibnu Baz, jelas. Nah, kenapa mereka berpendapat demikian? Mereka memahami bahwa dalil-dalil yang datang dalam masalah ini, ketika hal itu disifati dengan kekufuran, ketika diperintahkan atas penguasa, wajib bagi penguasa memerangi pelakunya, mereka memahami bahwa ini menunjukkan itu adalah kemurtadan, kekufuran yang besar. Ya. Yang pertama, At-Taubah ayat 11. At-Taubah ayat 11. At-Taubah ayat 11. Pada ayat itu Allah berfirman, fa in tabu. Apabila mereka bertobat, wa aqamus shalah. dan menegakkan solat. Wa atau zakah, serta membayar zakat. Fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Jadi kapan mereka menjadi saudara seagama dengan kita? Jika taubat dari kekufuran, kesyirikan, bersyahadat, dua kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat lima waktu, kemudian membayar zakat, baru terhitung saudara seagama. Berarti kalau bersyahadat, dua kalimat syahadat, tetapi tidak sholat, saudara seagama bukan? Bukan. Islam ya. Ini dalil mereka. Tetapi ada sisi kelemahannya pendalilan ini. Karena berarti konsekuensinya kalau tidak bayar zakat, ayatnya kan begitu ya. Fa'in tabu akumus sholawat atau zakat. Persyaratannya tiga, taubat, yakni bersyahadat dan bersyahadat, sholat, bayar zakat. Berarti kalau belum bayar zakat, juga belum menjadi saudara seagama. Berarti kalau tidak bayar zakat, dikafirkan juga, murtad juga. Padahal yang benar, jelas kalau masalah ini, kalau tidak bayar zakat, jelas dalilnya. Ya. Hadis yang sahih. Bahwa, kalau tidak bayar zakat, karena bakhil, bukan karena mengingkari, cuma karena bakhil, kikir, maka tidak bisa dikafirkan. Cuma fasik. Nah, berarti kan ada sisi kelemahannya sekarang, tampak sisi kelemahannya, pendalilannya. Difaham ya? Hah? Jika mereka bertobat, yakni mengucapkan dua kalimat, syahadat. Wa qamus shalah, menegakkan sholat, wa atau zakat, bayar zakat. Fa ikhwanukum fid din, mereka menjadi saudara kalian seagama. Berarti meskipun taubat mengucapkan kalimat syahadat, tapi bermalas-malasan sholat, bakhil, tidak mau bayar zakat, belum menjadi saudara seagama. Kalau dikatakan tidak sholat karena malas, murtad, berarti tidak bayar zakat karena kikir juga murtad. Padahal jelas sekali dalilnya kalau tidak bayar zakat karena bakhil, tidak bisa difonis murtad. Ya. Hanya fasik. Nah, berarti lemah pendalilannya sekarang untuk mengatakan bahwa orang yang tidak sholat karena malas, murtad. Mereka juga berdalil dengan hadis Ubadah bin Shamit, muttafaq alaih. Hadis Ubadah bin Shamit, muttafaq alaih. Yaitu bai'at Nabi Rasulullah mengambil bai'at atas sahabatnya. Mengambil bai'at atas sahabatnya. Nabi sebagai utusan Allah, juga sebagai penguasa mereka, pemimpin mereka, penguasa. Ya, mengambil bai'at atas sahabatnya untuk selalu taat kepada penguasa. Dan tidak boleh memberontak. Dan tidak boleh memberontak. Tetapi Nabi mengizinkan mereka memberontak apabila, kata Nabi, illa antarau kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Illa antarau kufran bawahan illa antarau kufran bawahan. Indakum min Allah fihi burhan. Kecuali illa, kecuali antarau kalian melihat kufrun bawahan, kekufuran yang nyata pada penguasa. Kufrun bawahan adalah kufrun zahiran, kekufuran yang jelas, yang nyata pada penguasa. Indakum min Allahi fi burhan, kalian memiliki hujjah dari Allah padanya untuk memberontak. Indakum min Allahi fi indakum fihi min Allahi fihi bur indakum min Allahi fihi burhan, kalian memiliki hujjah dari Allah Subhanahu wa taala pada penguasa itu untuk memberontak. Nah, baru boleh memberontak kalau melihat kekufuran yang nyata. Nah, apa kekufuran yang nyata dimaksud oleh Nabi di sini? Sehingga jika kekufuran yang nyata itu dilihat, boleh memberontak. Kekufuran yang nyata yang dimaksud itu diterangkan dalam Sahih Muslim pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Diterangkan dalam Sahih Muslim pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis Ummu Salamah riwayat Muslim. Ketika Nabi Assalam menerangkan kepada sahabat bagaimana caranya bermuamalah dengan penguasa yang zalim, Nabi Assalam mengajari minimal kita tidak menyukai perbuatan penguasa itu, kedolimannya yang dilakukannya, minimal kita benci dalam hati, kita sudah lepas dari dosa, ya, atau kita ingkari dengan lisan. Saya bukan berarti provokasi di mimbar di depan umum. Nah, ketika Nabi SAW mengajari mereka perkara itu, mereka pun bertanya sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Tidakkah boleh kami memerangi mereka? Nah, penguasa yang zalim itu, qalu, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Tidakkah boleh kami memerangi mereka? Kata Nabi, la ma sallau. La, tidak boleh ma sallau selama mereka masih sholat. Kan? La ma sallau. Tidak boleh selama mereka masih sholat. Tidak boleh diperangi. Tidak boleh berontak selama mereka masih sholat. Nah, apa yang disimpulkan dari sini? Nabi melarang memberontak selama mereka masih sholat. Apapun yang mereka kerjakan. Ya, apapun yang mereka kerjakan. memenjara, membunuh orang yang tidak bersalah, merampas harta, ya, apakah dengan istilah pajak atau yang lainnya, ya, kedzaliman apa yang mereka lakukan, tetap tidak boleh memberontak. Selama mereka apa? Sholat. Selama penguasa mereka, masih kita lihat sholat mereka. Apapun kedolimannya. Nah, yakni kedoliman yang dikatanya kefasikan maksudnya. Ya, tidak boleh memberontak. Selama masih sholat. Karena kalau masih sholat berarti dia masih muslim, masih saudara seiman. Kalau sudah tidak sholat, apa yang difahami dari sini? Kalau sudah tidak sholat, berarti boleh diperangi. Karena kalau tidak sholat, itu sudah termasuk apa? Kufran bawahan. Kekufuran yang nyata. Ini dalil mereka yang kedua. Dalil ini juga dijawab bahwa bolehnya mereka diperangi, bolehnya memberontak diperangi, berarti kan ditumpahkan darahnya ketika mereka tidak sholat, itu bukan berarti menunjukkan murtadnya mereka, ya. Tetapi memang orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat, boleh diperangi, ditumpahkan darahnya, dikarenakan itu adalah kefasikan. Yang memang pantas mendapatkan hukuman seperti itu. Dan ketika mereka sudah tidak sholat, kefasikan ini menjadikan mereka sudah tidak pantas untuk dipertahankan sebagai penguasa. Maka boleh untuk digulingkan, tapi itu pun ada syarat-syaratnya, ya. Itu pun ada syarat-syaratnya. Nah, adapun kekufuran yang dimaksud di sini, bukan kekufuran kufur akbar, bukan kekufuran yang besar, bukan. Ya, tetapi kufur kecil yang dimaksud. Kufur kecil. Kufrun asghar. Nabi tidak mengatakan mereka kufar, tidak. Nabi hanya mengatakan kalian melihat kufrun bawahan, kekufuran yang nyata pada mereka. Jadi kefasikan tidak sholat itu disifati dengan kekufuran. Itu kufur asghar namanya. Kufur kecil. Baik. Dalil yang ketiga, mereka berdalil dengan hadis Jabir bin Abdullah. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, riwayat Muslim. Hadis Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Baina ar-rajul wa baina asy-syirk wal kufri tarkus shalah." Baina ar-rajul wa baina asy-syirk wal kufri tarkus shalah. Baina ar-rajul wa baina al-kufri wasyirki tarku as-salah. Baina ar-rajul wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Batas antara seseorang yang kesyirikan dan kufuran adalah meninggalkan sholat. Nah, mereka mengatakan di sini disifati dengan al-kufur asyirik. Al-kufur asyirik. Berarti pelakunya murtad. Berarti itu kufur akbar. Nah, ini juga dijawab. Makna hadis ini bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah, batas antara seseorang yang kufuran kesyirikan adalah meninggalkan salat. Maksudnya apabila seseorang meninggalkan salat, maka dia sudah masuk pada kekufuran yang kecil. Yang dikhawatirkan setelah itu dia akan terseret kepada kekufuran yang besar dan kesyirikan. Karena di sini disebutkan bukan cuma al-kufru ya, asyirk. Sementara kalau orang tidak sholat, dia tidak melakukan kesyirikan, dia tidak menyekutukan Allah SWT. Cuma dia tidak sholat, tidak menyembah Allah dengan sholat. Tapi pembahasan kita kan bukan orang yang melakukan syirik, yakni menyembah tidak sholat tetapi menyembah patung, menyembah selain Allah, menyembah berhala, menyembah, nah, menuangkan Nabi Isa dan yang lain. Bukan, ini Muslim dia, bersyahadat, dua kalimat syahadat, bertauhid dia. Tapi dia bermalas-malasan sholat. Dia meyakini wajib sholat, tapi malas dia sholat. Sementara dikatakan di sini batas antara seseorang yang kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Di sini sebut bukan cuma kufur, tapi syirik. Jadi maksud hadis ini, jika seseorang melalaikan sholat karena malas, dia dalam bahaya besar. Dia fasik, terjerumus dalam kekufuran kecil yang bisa menyeret dia nanti akhirnya sampai kepada kufur akbar, kufur besar, dan sampai kepada syirik, syirkun akbar. Nah, dalil yang keberapa sekarang? Keempat, hadis Buraidah bin Al-Husayd. Buraidah bin Al-Husayd radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan yang lainnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Dalam Al-Jami' As-Sahih. Dan dalam kitab dalam takhrij kitab Al-Iman li Ibn Abi Shaybah. Yang jelas singkatnya Al-Bani mensahihkan hadis ini. Syekh Muqbil juga mensahihkannya dalam Al-Jami' As-Sahih. Jadi Syekh Al-Bani, Syekh Muqbil mensahihkan hadis ini, singkatnya begitu. Syekh Al-Bani, Syekh Muqbil mensahihkan hadis, siapa tadi hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu taala anhu. Nabi Rasulullah bersabda, Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdu الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Al-ahdu artinya perjanjian. Alladhi bainana wa bainahum, antara kami dengan mereka. As-salah adalah salat. Barang siapa meninggalkannya sungguh dia telah kafir. Perjanjian al-ahdu antara kami dengan mereka. Alladhi bainana wa bainahum as-shalah, salat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Gitu bunyi hadis. Mereka mengatakan Nabi mengatakan sungguh dia telah kafir. Berarti murtad dia, kafir murtad. Jawabannya, Nabi tidak mengatakan fahuwa kafir. Nabi bukan mengatakan fahuwa kafir. Maka dia berstatus kafir. Tidak. Nabi tidak mengatakan fahuwa kafir. Tapi mengatakan apa? Faqad kafar. Sungguh dia telah kafir. Melakukan kekufuran. Kekufuran yang dimaksud kufur kecil. Kufur kecil. Mungkin dari tadi ada yang bertanya-tanya, kenapa kok dari tadi dikatakan kekufuran itu kufur kecil, padahal sudah dikatakan kufuran bawahan, boleh diperangi, kufur kafir, tapi kok dikatakan kufur kecil? Nah, di sana banyak hadis-hadis yang seperti ini. Seperti kalian pernah mendengar hadis dalam Sahih Muslim, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki muslim kefasikan, memerangi muslim apa? Kekufuran. Jadi kalau muslim dengan muslim berbunuh-bunuhan, apakah keduanya jadi murtad? Hah? Jawabannya tidak, dan itu jelas. Tidak ada ulama yang mengatakan membunuh muslim pelakunya murtad. Tidak ada itu. Yang ada cuma fasik, diancam neraka. Nah, padahal Nabi mengatakan membunuh muslim, memerangi muslim kufur. Kufur yang dimaksud kufur apa? Asghar. Nah, dan masih banyak dari lain yang semisal dengan ini. Ya. Kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran. yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Kata Nabi, la tarji'u ba'di kuffaran. Kalian jangan kembali sepeninggalku, jangan kembali menjadi kuffaran, menjadi seperti orang-orang kafir. Tapi bahasanya, jangan kembali menjadi kafir. Maksudnya seperti orang kafir. Yaitu, yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sebagian kalian menebas leher yang lain. Yakni, berperang sesama muslim. Bunuh-membunuh sesama muslim. Itu perbuatan orang kafir. Kalian jangan sama, jangan sekali-kali sepeninggalku nanti kembali seperti dulu saling membunuh sesama kalian. Karena itu perbuatan orang kafir. Bukan berarti ketika berbunuh-bunuhan berperang sama muslim kemudian dihukumi kafir, murtad. Perang saudara kemudian dikatakan murtad lah. Meskipun disifati kufar di hadis. Tadi disebut kufur. Dan masih banyak dalil yang lain yang semisal dengan ini disifati kekafiran. Tapi kekafiran dimaksud apa? Kufur aswar, kufur kecil. Dalil yang terakhir kita habiskan. Mereka juga berpegang dengan ucapan Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayri. Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayri dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Lafadznya, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا يرون شيئا من الأعمال لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر illa salat. Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa salat ghayra salat. Nah, illa salat apa? Yang ghayra salat. Lafadznya ghayra salat. Ghayra salat. Jadi Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli mengatakan kana ashabu Muhammad adalah sahabat Nabi, sahabat Muhammad adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an min al-a'mal, la yarawna shay'an min al-a'mal, tidak melihat satu amalan tarku kufur yang menyebabkan kekufuran jika ditinggalkan ghairu shalah selain salat. Jadi ini nukilan riwayat dari penukilan dari sahabat, riwayat dari sahabat bahwa sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya amalan yang mereka pandang kalau ditinggalkan adalah kekufuran adalah apa? Salat. Adalah sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat satu amalan yang menyebabkan kekufuran jika ditinggalkan selain salat. Jadi khusus salat sahabat memandang kalau ditinggalkan itu kekufuran. Ini juga bisa dijawab. Sekarang antum bisa menjawabnya. Bagaimana menjawabnya ini? Bahwa ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa pelakunya murtad. Ini bukan berarti sahabat memvonisnya murtad. Hah? Karena apa? Abdul Wahab kufur askar. Nah, lafaznya masih seperti ini, tarkuhu kufrun. Kufrun bawahan. Tarkuhu kufrun. Nah. Mereka tidak mengatakan pelakunya kafir, fahuwa kafir, fahum kuffarun. Terang-terangan tidak ada. Masih semisal dengan hadis-hadis tadi. Kitaluhu kufrun. La tarjuhu ba'di kuffar. Dan hadis yang semisal itu. Nah. Jadi sengaja anda langsung. Setelah penyebutan dalil langsung menyebutkan jawaban-jawabannya. Ya, langsung menyebutkan jawaban-jawabannya. Karena memang dalam masalah ini. Setelah pembahasan yang panjang dan rumit. Anda sampai pada kesimpulan terakhir yang benar dalam masalah ini mazhab jumhur ulama, mazhabnya Ahmad, riwayatnya dari Ahmad, Syafi'i, Malik, yang didukung oleh Al-Albani di zaman ini, bahwa pelakunya tidak bisa difonis murtad kafir, hanya fasik. Ya, lengkapnya nanti sempurnakan pada pertemuan berikutnya. Kita akan lengkapi pembahasan ini. Ya, mereka sendiri ini ulama yang berpendapat ini, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Mereka berbeda pendapat apa berapa kriteria sholat yang ditinggalkan kemudian divonis murtad. Ada yang mengatakan kalau meninggalkan satu sholat tinggalkan murtad. Jadi kalau sholat lagi, muslim lagi. Meninggalkan satu sholat lagi, murtad lagi. Begitu jadinya. Hah? Ada yang mengatakan kalau meninggalkan dua sholat. Ya. Dan ada yang mengatakan satu sholat, ada yang mengatakan tiga sholat, dan yang lainnya. Yang paling bagus kalau berjalan di atas pendapat ini, artinya di atas mazhab ini, yang paling bagus pendapatnya Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin memvonisnya murtad kalau tidak sholat sama sekali. Selamanya tidak pernah sholat. Sholat lima waktu tidak pernah sholat. Sholat Jumat juga tidak pernah muncul. Hah? Sholat Jumat pun tidak pernah muncul. Orang ramai-ramai ke masjid tidak ada dia. Nah, mendengkur di rumahnya. Ya. Baik. Ini yang terbaik. Di atas mazhab ini ya. Yang terbaik pendapat Ibnu Utsaimin. Kapan difonis kafir kriterianya Ibnu Utsaimin? Kalau tidak sholat sama sekali. Selamanya tidak sholat. Tidak sholat lima waktu. Hatta Jumat pun tidak muncul. Barulah difonis. Difonis murtad. Nah, insya Allah kita lengkapi pada pertemuan berikutnya. Antum perhatikan dengan baik pembahasan ini, pahami dengan baik, ya, sehingga antum punya gambaran yang persis tentang permasalahan ini. Karena permasalahan ini termasuk permasalahan yang membingungkan banyak orang. Nah, yang dipersisikan. Perselisihan antara Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin di satu pihak dan Al-Albani di pihak yang lain. Nah, tapi perselisihan ini sejak dulu memang antara Ahmad Syafi'i Malik. Ahmad sendiri dua riwayat, kalian sudah dengar tadi. Nah, baik. Dan ini konsekuensinya panjang. Sebagian wanita dinikahkan oleh ayahnya tidak pernah sholat. Hah? Kalau difonis murtad berarti pernikahannya sah atau tidak? Hah? Tidak sah, jadi panjang urusannya. ayahnya dia tidak mau kalau bukan dia menikahkan. Kamu anak saya menikahkan. Kalau tidak mau tidak jadi. Semua apa? Padahal tidak sholat ayahnya. Kalau murtad, berarti tidak sah. Panjang urusannya. Permasalahan ini panjang urusannya. Nah, ya Rena. Sayyid. Jadi betul-betul diperhatikan yang baik. Kita juga tak sampai di sini. Anda sengaja nambah waktu karena lihat Ustaz Ilham tidak ada. Sepertinya talqin tidak ada. Jadi yang ambil waktu talqinnya untuk ini. Nah, takut dulu jazakumullah khairan.